بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى Babun ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang mendakwahkan kepada at-tauhid. Dakwah kepada syahadatu an la ilaha illallah. Tentunya seorang manusia ketika mengetahui at-tauhid, mengetahui keutamaannya, maka sudah sepatutnya bagi dia setelah itu untuk mendakwahkan apa yang dia ketahui. Qala wa qawlillahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berdakwah dalam rangka agama Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan, kalau begitu, ada dakwah kepada selain Allah. Walaupun zahirnya itu adalah dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sesuatu yang sifatnya zahir, mungkin ketika seseorang mendakwahkan kepada subul, ya, jalan-jalan selain Allah, jalan-jalan selain jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, itu jelas dakwah ila ghairillah, dakwah ila hisbihi, tidaknya kepada keyakinannya. Namun di situ ada dakwah namun an-nawaya, wal'iyadzu billah, niat-niat, apa-apa yang ada di hatinya, dia berdakwah menyeru kepada manusia untuk dirinya, menyeru kepada manusia untuk mengikut dirinya. Nah, lakukan oleh manusia, dia marahnya bukan karena perintah Allah, bukan karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan atau tidak dilaksanakan, namun karena apa yang dia minta, apa yang dia perintahkan, ini tidak dilakukannya. Nah, dan dia akan senang walaupun di situ ada penyelisihan syar'i. Ketika apa yang dia perintahkan, ketika apa yang dia minta dilakukan oleh manusia. Wal'iyadzu billah. Yang pertama dan yang kedua sama-sama pada hakikatnya bukan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hada ila hisbihi wa hadha ila nafsihi aw hadha ila ra'isihi, atau dakwahnya murni sudah semata-mata mengikuti penguasa, entah itu mungkar atau ma'ruf, pokoknya asal bos senang, Maka di sini sangat menentukan juga akhirnya perkara ma fil qulub, apa yang ada dalam hati-hati kita. Nah, makanya kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku mendakwahkan, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah, di atas ilmu yang seperti ini, siapa? Ana wa manittaba'ani. Famin tamam ittiba'ir rasul alaihi salatu wassalam, termasuk dari kesempurnaan kita mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam untuk kemudian kita selalu mengikhlaskan niat kita ketika kita menyampaikan agama ini. Walaupun yang kita dakwahkan dan kita sampaikan itu al-haq, namun ada niat tersembunyi dalam hatinya, masuk ke dalam niatnya perkara yang lain, bukan semata-mata karena hak, ada unsur dunianya, maslahatnya dia, kedudukannya dia, atau kelompoknya dia, maka ini bukan bagian dari dakwah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini penting bagi kita semua mengingatkan kepada permasalahan al-ikhlas. Tapi kita marah ketika perintah Allah tidak dilaksanakan. Marahnya karena perintah Allah dilanggar, bukan karena kita menyuruh tidak dijawab. Nah, tentu yang membedakan semua ini adalah perkara niat. Namun niat ini memiliki tempat yang sangat besar. Nah, karena akhirnya mau tidak mau, apa yang ada dalam hati kita ini cepat atau lambat Allah akan tampakkan oleh ayyazubillah. Kalau niat kita baik, nah, maka Allah akan tampakkan niat baik tersebut. Namun kalau niat kita tidak benar, cepat atau lambat. Nah, sanawat, sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun, hadar rajul ma'ruf bitamassukihi bisunnah. Seorang ini dikenal dengan tamassuknya dengan sunnah. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala a'lam ma fi qalbi, Allah lebih tahu apa yang ada dalam hatinya. Dan Allah tidak ridha ketika orang tersebut memiliki andil dalam agamanya dalam kondisi seperti itu. Maka yawm minal ayyam, akhirnya di hari Allah terus mendatangkan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, sebagai pembeda siapa yang betul jujur keimanannya dan siapa yang tidak. Akhirnya tersingkap hakikat orang tersebut. Nah, dengan fitnah tertentu akhirnya Allah tampakkan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah ya ikhwan. Kemudian di sini juga dikatakan ala basirah, berarti dakwah menyeru kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala ini, dan ini jalannya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, harus di atas ilmu. Tidak bisa kita mendakwahkan tanpa kita memiliki ilmu. Walaupun tidak harus dan tidak melulu yang namanya orang punya ilmu itu harus menyandang gelar ustadz, syekh, alim atau yang lainnya. Sebatas apa yang dia miliki ilmu tersebut dan dia menguasainya, maka sampaikan. Nah, kan sudah lewat bersama kita ya, dalam kitab Salah Satu Usul, ya kan? Ilam rahimakallah anau yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, ya kan? Kan seperti itu. Nah, wal amalu bihinna, berilmu, beramal, dakwahkan sabar. Ini berlaku bagi siapa saja. Nah, sehingga harus di atas ilmu. Tidak seperti orang-orang baru masuk Islam. Wah, sebelum di Islam dia itu entah pemimpin agamanya, entah pendeta atau yang lainnya, sudah kemudian menjadi dai, mendakwakan Islam. Ini baru masuk Islam. Nah, sudah diundang ke sana, kemari, mengisi ceramah. Apa yang mau dia ceramahkan? Bahkan mungkin bisa jadi masih banyak syubhat-syubhat yang masih dia belum paham. Nah, atau sudah cukup dengan kitab Fadhail Amal, pokoknya baca. Nah, entah ya ikhwan, tahu kitab ini? Harus ala basirah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, basirah, ilmu itu ada tiga. Ilmu tentang hukum syar'i, ilmu syar'i. Ini seorang ketika ingin mendakwahkan sesuatu, ya dia harus paham tentang hukumnya tersebut. Harus menguasai dahulu, jangan setengah-setengah. Seperti itu. Nah, poligami itu sunnah. Taunya cuma sunnahnya aja, nggak tahu isinya bagaimana. Wah, kencar. Nah, nggak tahu isinya itu butuh adil, isinya butuh sabar, isinya itu butuh untuk kemudian perhatikan yang pertama, yang kedua, kedua maslahat keluarga yang ini, yang itu, dan yang lainnya. Bubar akhirnya. Nah, jangan setengah-setengah kalau ingin menguasai suatu permasalahan. Kalau belum menguasai, khalas. Jangan mencoba-coba untuk menyampaikan yang dia masih belum kuasai. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu enggak bisa memberi. Nah, intabihu, ini hati-hati ya. Kedua, ilmu atau basirah, yaitu basirah terhadap kondisi orang yang mau kita dakwahkan. Dan insyaallah akan datang habis ini hadis yang akan disebutkan oleh al-muallif. Kita memiliki ilmu syar'i, kita juga harus memiliki ilmu tentang mad'u. Ini orang awam kah? Ini orang yang sudah punya ilmu kah? Yang dengan itu akhirnya yang ini harus disikapi dengan lin, lemah lembut. Yang ini harus disikapi dengan syiddah pada kondisi-kondisi tertentu. Ini harus menguasai. Kalau tidak, orang masih baru belajar agama, orang masih baru mengenal agama, keliru, salah. Ya, namanya baru mengenal, ya mungkin akan jelas banyak keliru dan salahnya. Nah, akhirnya ya, karena gak tahu ini kondisi mad'u, kondisi orang ini gak tahu. Nah, sikapi, seperti ini. Antai fulan, kok begini? Akhirnya, ya sudah, masalamah. Entabihu ya ikhwan. Ya, ini penting. Menguasai siapa orang yang hendak kita dakwahkan. Bagaimana kondisinya, latar belakangnya, siapa dia, kedudukannya juga apa. Seperti itu. Ya kan? Sama-sama orang awam, yang ini ya, ya maaf-maaf saja, rakyat jelata. Kita tidak berbicara kedudukan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang lebih paham. Namun kita mensikapi secara zahir, karena agama menganjurkan untuk kita membedakan sikap. Maksudnya, ini rakyat jelata misalnya, yang ini misalnya bagian dari penguasa atau pemerintah. Beda. Ya kan? Dengan rakyat jelata mungkin bisa lebih bebas, lebih... Namun yang ini ya harus lebih berhati-hati, lebih menjaga kehormatannya. Nah, ini penting. Nah, jangan sampai kita inna minkum lal munafirin, kata Rasulullah SAW. Ada di antara kalian munafirin, bikin orang lari dari dakwah. Kalau orang lari dari dakwah karena sudah mendakwah, seorang dai tersebut mendakwahkan optimal yang dia miliki sesuai, dia berusaha sesuai mengikuti jalannya para nabi dan para ulama, ya selesai. Nabi pun juga ada yang tidak ada pengikutnya. Nabi yang dibimbing oleh wahyu, ada yang tidak memiliki pengikut. Nah, namun permasalahan kan bukan semata-mata orang itu lari dari dakwah. Mengapa? Nah, apakah kita ada andil bikin orang ini lari dari dakwah? Seperti itu. Ini ilmu yang kedua. Yang ketiga, ala basira atau di atas ilmu, yaitu ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan. Nah, cara yang tepat bagaimana sih, metodenya itu kalau ke ifulan ini bagaimana? Tadi itu ya. Entah dengan ada orang itu karena tipenya seperti itu. Diajak dulu dengan sesuatu yang mubah, tetap kita mendakwahkan secara urutan. Namun diajak dulu makan bersama, atau diajak main futsal sesekali. Nah, ada orang yang emang dia misalnya kutu buku, senang baca, kasih buku. Ada orang yang gak senang baca, tapi kalau mendengarkan tertarik, kasih audio. Nah, ini juga alilm yang dibutuhkan. Nah, ya, ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan al-haq tersebut. Seperti itu. Qala ana wa manittaba'ani. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Nah, setelah kemudian dalam ayat ini Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dakwah itu seperti ini. Menyerunya kepada Allah, bukan kepada dirinya, bukan kepada kelompoknya, bukan kepada semata-mata pemimpinnya. Nah, hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya ala basirah. Siapa yang melakukan seperti ini? Inilah jalannya Rasul dan orang-orang yang mengikuti beliau alaihi salatu wasallam dengan benar. Nah, wa subhanallah, akhirnya kemudian bertasbih, memuji, mensucikan Allah, karena memang dalam perjalanan seorang berdakwah itu pasti. Nah, ya. Selain Rasul alaihi salatu wasallam, karena di sini bukan hanya Rasul. Ana wa manittabani, Ar-Rasul dan juga orang-orang yang mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Selain Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ya tentunya sebagaimana keumuman Bani Adam khata, banyak salah, banyak keliru, maka kemudian subhanahu mensucikan dari hal-hal yang ternyata kurang, keliru, tidak tepat. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari hal-hal yang kurang tersebut. Nah, wa ma ana minal musyrikin. Dari sini kita mengetahui bahwa dakwahnya para nabi ini dakwah yang jauh dari kesyirikan. Nah, pertama kali yang harus dakwah adalah permasalahan tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Qala rahimahullahu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Ini pertama yang disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan ahli kitab. Artinya apa? Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah paham bahwa Mu'adz seorang yang berilmu syar'i. Nah, yang dengan itu Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu sangat layak untuk mendakwahkan agama tersebut, diutus oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Terpercaya berarti sendiri ketika itu. Di sini ada bantahan terhadap Hizbut Tahrir. Ya. Hizbut Tahrir mengatakan hadis ahad enggak bisa diterima. Nah, kalau mutawatir banyak, nah baru bisa terima. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus satu orang Untuk mendakwakan apa? Agama Islam. Agama Islam apa? Ya diantaranya tauhid. Masalah akidah cukup satu. Selama orang tersebut thiqah, terpercaya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukupkan satu. Nah. Nisbat tahrir enggak cukup. Kalau masalah akidah kita hadis ini harus jelas. Katanya mereka harus mutawatir. Kalau cuma diriwayatkan satu orang, dua orang, nah. Ini ada sebuah bantahan dan memang aktualnya ya bagaimana mereka bisa mau berdakwah seperti itu, ya kan? Mereka masing-masing mengajar yang ini ke negeri ini, yang ini ke kota ini, lah sendirian juga seperti itu. Berarti konsekuensinya dari akidah mereka sendiri, maka dai-dainya nggak boleh untuk kemudian berdakwah sendirian. Nggak boleh karena mereka kan mau mengajarkan keyakinan Islam menurut mereka. Jangan sendirian dong. Ahad ini riwayatnya seorang, khabarnya seorang. Jangan sendirian. Enggak boleh juga berdua, bertiga. Karena ahad itu bukan harus satu. Satu, dua, itu termasuk masih hadis ahad. Berarti kalau mau dakwah rame-rame. Nah, ini tentunya pemahaman yang batil. Makanya di sini kemudian Rasulullah SAW mengutus Mu'ad. Ini engkau ini akan mendatangi ahlul kitab. Suatu kaum mereka dari ahlul kitab. Nah, ketahuilah, mad'unya engkau, berarti di sini basirah alal mad'u atau basirah tentang apa mad'u. Orang ini mau didakwahkan. Mereka ini ahlul kitab, bukan orang awam. Ahlul kitab itu punya kitab, mereka punya ilmu juga. Hati-hati. Nah ini ya. Nah yang tadi kata Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Nah, basirah bukan hanya ilmu syar'i tapi tentang kondisi mad'u. Kalau sudah tahu, nih mad'u-nya ini seperti ini. Nah, baru kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kepada Mu'ad, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah." Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Berarti awalul wajib alal muslim at-tauhid, bukan an-nadhar. Nah, ya, tidak sebagaimana yang dipahami oleh Muhammad al-Ma'bari ad-dhal al-mubtadi'. Membaca kitab akidah, mu'alifnya menyebutkan pertama kali yang wajib oleh seorang muslim adalah an-nadhar, melihat, mempelajari. Nah, baru setelah yakin bahwa Allah itu begini dan begitu, maka kita katakan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengutus Mu'ad. Pertama kali yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Mu'ad untuk mendakwahkan al-tauhid. Ini awalul wajib alal muslim. Seorang muslim dituntut pertama kali untuk mengetahui dan beramal tentang tauhid. Nah, falyakun awwal ma tad'uuhum ilaihi syahadata alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Tauhid, kalau mereka taat mengikuti engkau, menerima dakwahmu tentang tauhid, baru kemudian ajarkan kepada mereka tentang salat 5 waktu. Fa inhum ata'u kalidzalik fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau tauhid mereka sudah menerima, mengamalkan, maka ajarkan tentang sholat. Sudah paham sholat, mereka mengamalkan, ajarkan tentang zakat. Nah, Allah mewajibkan kepada mereka sadaqah. Di sini artinya sadaqah, zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim. Yang dimana zakat ini diambil dari orang-orang kaya, dari mereka, dan kemudian diberikan, dikembalikan kepada orang-orang fuqara. Di antara mereka. Berarti apa? Ad-da'wah itu tadarruj, bertahap, sesuai dengan skala prioritas. Nah, masukkan dulu pondasi, kokohkan dulu pondasi. Kalau pondasi kuat, ya sudah yang lainnya mengikuti. Nah, Apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat tentang haramnya judi, tentang haramnya apalagi zina, mencuri dan yang lain-lainnya. Wah, mereka masih keimanannya, ma'rifahnya kepada Allah, ma'rifah mereka tentang syahadat Muhammad adalah Rasulullah wa abduhu, Rasul dan hambanya, masih belum kuat. Apa yang akan mereka lakukan? Berat akhirnya. Akhirnya lari. Nah, maka di sini pentingnya kita berdakwah tadarruj. Nah, setahap demi setahap. Fa inhum ata'u kalidzalik. Apabila mereka sudah mentaati engkau, menerima ini, wa iyyaka fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ini betul jam 9:30 sekarang. Oh, pinter berarti. Biar cepat selesai. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah, maka terkait dengan zakat, hati-hati. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Hati-hati engkau. Ya, kalau sudah mereka paham tentang zakat dan mengamalkan, jangan mengambil zakat itu dari yang paling bagus. Karaima amwalihim itu karaim, jamak karimah, yaitu yang berharga-berharganya. Nah, zakatnya kambing atau unta, jangan mengambil yang paling bagusnya. Walaupun juga dilarang untuk mengambil yang paling jelek, gak boleh memberikan zakat harta yang jelek. Cari kambing yang pertengahan, seperti itu. Itu zakat diberikan yang pertengahan. Unta, cari yang pertengahan. Nah, makanya kata Rasulullah SAW, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Karena gak boleh, hati-hati engkau dengan barang yang paling bagusnya, gak boleh. Nah, kemudian Rasulullah SAW teruskan, karena apa? Wattaqida watal madlum. Orang seperti ini kalau diambil hartanya yang paling bagus, zakat diambil kambingnya yang paling bagus, sapinya yang paling bagus, ini zalim ini. Nah, orang tersebut madlum yang diambil hartanya tersebut. Hati-hati dengan kezaliman. Wattaqi da'watal madlum. Hati-hati dengan dakwahnya, dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab. Dakwah atau doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Wa in kana kafiran. Entabihu. Ya, kalau sudah al-madlum, ya, itu walaupun orang kafir, hati-hati, jangan kita mendzalimi. Sudah jelas memang ini suatu kekeliruan, memang ini suatu kesalahan, kalau jelas memang betul itu, cepat-cepat kita meminta maaf. Nah, seperti itu. Ya, ini posisi kita kalau kita yang memang betul jelas bahwa kita berbuat zalim. Namun ya ikhwan, nasihat ana, ketika kita sebagai orang yang terzalimi, sebagai orang yang madlum, ya, nah, di sini pentingnya ta'ani. Ini juga nasihat buat ana pribadi yang terutama dan yang terkhusus kemudian kepada antum. Jadikan sifat ta'ani ini mendarah daging dalam diri kita. Kita dizalimi seperti itu, ya, sabar, tenang. Kita kan sudah banyak mengetahui ilmu-ilmu, ya. Nah, jangan kemudian kita bermudah-mudahan atau bergampang-gampangan akhirnya balas dendam. Walaupun boleh dari syar'i, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh. Kita dizalimi, pukul, balas pukul. Nah, misalnya secara umum seperti itu. Namun kalau kita mau bersabar, yang pertama, ya, kalaupun betul itu suatu kedzaliman bagi kita, maka alhamdulillah, tabungan pahala buat kita, ya kan? Nah, alaysa kadzalik? Nah, yang kedua, ini loh, Alhamdulillah. Dakwatul madlum itu fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Memang di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hati-hati. Orang itu kalau dizalimi, kemudian akhirnya orang tersebut yad'u alaihi, mendoakan jelek kepada orang yang mendzaliminya. Ya, hati-hati ini. Ini mustajab. Tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun semata-mata jangan melihat kita dari sisi ininya. Tapi kita lihat bahwa doanya orang yang terzalimi itu mustajab, tidak ada hijab. Maka cobalah kita tenang, yang lebih sabar, pakai buat sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, kita terzalimi, ya Allah, ya Rabb, akhirnya minta. Dengan kita terzalimi dan kita sabarnya itu, minta sesuatu yang lebih bermanfaat daripada sekedar semata-mata membalas. Ya boleh, boleh. Anak tidak mengatakan terlarang, ya. Nah, ketika orang terzalimi, kemudian akhirnya mendoakan jelek bagi orang yang mendzaliminya, boleh. Namun kalau dipakai untuk sesuatu yang lebih, akhirnya berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini sebagai orang yang masuk jannah bila azab wala hisab. Ya kan? Nah, doakan juga layahdi marah di doa. Nah, kan lebih enak. Nah, bermanfaat buat dianya, juga bermanfaat buat orang yang berbuat zalim tersebut. Kita doakan Allah yahdi, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ada orang mendzalimi kita, ya, kita katakan Allah yahdi hadana Allah wa iyyak, doa. Nah, siapa tahu jadi hidayahnya dia, akhirnya pahalanya juga buat kita. Lian yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Nah, Allah memberi hidayah kepada seorang dengan sebab kita, ini lebih baik bagi engkau, nanti akan lihat bersama kita hadisnya, daripada engkau mendapatkan unta merah di zaman tersebut, tunggangan terbaik, kalau sekarang berarti baby bands. Nah, ya. Maka ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal ya doktor. Nah, ada no minas syirik, musyrikin di sini am, artinya syirik bisa masuk syirik akbar, bisa masuk syirik asghar. Nah, dakwah ini kan ibadah. Laisa kadzalik? Dakwah ibadah. Kalau dakwahnya bukan karena Allah, ya sudah. Ada no minas syirik. Kan seperti itu. Walaupun tergantung kondisinya bagaimana. Namun musyrik dia menjadi musyrik, ya musyrik syirkul asghar misalnya. Ya. Seperti itu. Maka tergantung kondisinya dan bisa. Nah, bagaimana tingkatan dan kondisi dia berdakwah kepada selain Allah-Nya itu. Nah, namun secara umum walaupun hukum kalau dia syirik akbar ya dilihat kondisinya, namun kita kan iya, ada no minas syirik. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nafadal ah sahih. Ya. Seperti itu, ujian agar terbedakan mana yang betul-betul imannya jujur dengan mana yang imannya dusta. Nah, agar tampak di hadapan manusia. Tapi insya Allah pembahasannya, kalau ada pembahasan tafsir, insya Allah lebih panjang lebar, insya Allah. Seperti itu barulah. Tapi kita cukupkan sampai di sini, ikhwan. Maka namina sawab fa minallahi wahdah, wa makana minal khata' fa minni wa minal syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.